Man angkara wahidan minkum. Siapa saja dari kalian yang telah mengingkari satu saja dari imam, yaitu Ali dan anak-anaknya, faqad angkaroni, berarti orang itu telah mengingkariku. Telah mengingkariku. Lalu katakan faman asa wahidan minkum faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat, berarti tidak taat kepada salah seorang dari imam-imam itu, katanya faqad asani. Jadi misalnya 12, 11 ditaati, satu imam tidak ditaati. Sama saja orang itu adalah telah bermaksiat padaku. Wa man jafa wahidan minkum, barang siapa yang berperilaku kasar terhadapnya, terhadap salah orang daripada imam-imam itu, faqad jafani, berarti orang itu sama telah berbuat kasar, berbuat kering terhadapku. Lanjut, waman wasolakum faqad wasolani, kalau yang telah menyambung, maksudnya telah berbuat baik kepada salah seorang dari imam-imam itu, waman ato'akum faqad ato'ani, barang siapa yang taat kepada kalian para imam, maka berarti orang itu telah taat padaku. Di sini adalah sampai dengan intinya adalah bahwa waman walakum faqad walani, siapa yang loyal kepada kalian para imam setelah aku, katanya waman adakum, dan juga barang siapa yang memusuhi kalian. Kalau tadi berwala loyal pada imam, berarti telah loyal padaku. Siapa yang memusuhi seorang dari imam, berarti sama dengan telah memusuhiku. Li'annakum minni, katanya gitu. Karena kalian wahai para imam, pada waktu itu belum lahir, itu adalah bagian dariku. Khuliqtum min tinati wa ana minkum. Kalian semua itu diciptakan dari genku, kalau bahasa kita, dari keturunanku. Wa ana minkum, dan aku adalah bagian dari kalian. Jadi pada sekalian hadis, atau hadis mereka ini adalah dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa kita adalah, kalau tidak mengimani, kalau mengingkari, kita itu sudah tidak ada bagian dari Islam, kita bukan muslim menurut mereka. Ada imam lain namanya adalah At-Tusi. At-Tusi di dalam kitab disebutkan namanya Al-Amali. Dia mengatakan begini, katanya lau ja'a ahadukum yaumal qiyamati bi'a'malin ka'amsalil jibal, seandainya seorang dari kalian pada hari kiamat datang dengan membawa amalan-amalan sebesar gunung. Amalan itu sebesar gunung pada sekalian. Tapi masalahnya walam yaji bi wilayati Ali ibni Abi Talibin, ya, tapi tidak menganggap kewalian, kewilayahan, keimamahan Ali bin Abi Talib, la akabbahullahu finnar, orang itu akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Bayangkan para sekalian, ya kayak gini sudah. Karena di wilayah ini, wilayah maksudnya bahwa Ali bin Abi Talib adalah imam pertama. Kalau imam ketiga kan kita sama, betul tidak? Ali bin Abi Thalib itu adalah imam kaum muslimin, wali kaum muslimin, tetapi urutan ketiga. Karena yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, maaf tadi, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ketika dijadikan keempat, mereka tidak mau dan harus menjadi nomor satu. Kalau tidak nomor satu, maka orang itu akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Begitu dalam hadis buatan mereka. As-Saduq dalam kitabnya disebut Al-Amali, juga di sini disebutkan katanya bahwa Rasul bersabda dalam hadis mereka ini, man angkara imamata aliyin ba'di, barang siapa yang mengingkari keimamahan Ali setelahku. Nah gitu, Imam Ali itu berarti kalau kita kan Abu Bakar, Umar, Utsman dulu, menurut mereka harus langsung setelahku. Karena kaman angkarun buwati fi hayati, sama dengan orang itu telah mengingkari kenabianku pada masa aku masih hidup. Orang yang mengingkari nabi pada saat nabi waktu hidup kan kafir, Pak, betul tidak? Nah, jadi diimbangkan orang yang tidak mengimani bahwa Ali sebagai imam itu adalah kafir, karena orang yang mengingkari kenabian Rasul waktu itu masih hidup ya kafir. Waman angkara nubuwati kaman angkara rububiyyati rabbih azza wa jalla. Kalau orang telah mengingkari kenabianku, berarti orang itu telah mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, dosa lagi. Orang itu telah mengingkari Allah. Nah, kalau sudah mengingkari Allah namanya apa? Jadi pada sekalian, semuanya ini berat, beban-bebannya ini. Jadi semuanya adalah tidak ada unsur, kalau bahasa kita tuh basa-basi ya. Tidak ada basa-basi. Semua orang yang tidak mengimani kewilayahan Ali bin Abi Thalib atau Imam 12 atau salah seorang dari mereka, mereka itu adalah mengkategorikan orang tersebut ahlun nar, kafir. Bayangkan, di sini ada pernyataan begini penulis ya. Ahmad Syekh Al-Jizawi ini mengatakan begini, wa hadza yaj'al al-jahida lil-a'immati kasyu'i al-jahidi lillah. Kata beliau, penulis kitab ini mengatakan, berarti kalau begitu, orang yang mengingkari keimaman orang-orang Syiah sama dengan ateis. Orang mengingkari ketuhanan. Siapa yang mengingkari ketuhanan? Ateis. Bayangkan kita, kaum muslimin nih sekarang, ahlussunnah, kalau tidak meyakini keimaman orang-orang Syiah, oleh mereka kita itu sebutnya ateis. Begitu. Pertanyaan sekalian berikutnya. Jadi banyak sekali ini adalah, makanya saya tidak menukil dari yang lain karena ini saja sudah cukup untuk menjadi bukti secara ilmiah bahwa orang Syiah itu akan nanti menghalalkan darah kaum muslimin karena kita ini dianggapnya kafir. Saya akan nanti sampaikan bahwa apa tindakan yang akan orang Syiah lakukan terhadap ahli sunnah. Ini belum Pak, belum saya sampaikan. Kita beruntut dari Quran, sunnah, imam, nanti akan sampai kepada bahasan apa yang akan merupakan tindakan orang Syiah terhadap ahlus sunnah. Nah, dan ini adalah bukan provokatif Pak, pernyataan dari mereka sendiri gitu. Yang kalau kaum muslimin tidak juga merasakan bahwa itu adalah ancaman dan bahaya, itu adalah bagian dari pengingkaran matahari di siang hari. Nah, para yang sekalian, lanjut ya. Lihat di sini. Katanya dalam kitab Biharul Anwar Al-Majlisi meriwayatkan begini. Katanya al-jahidu li wilayati Aliin alaihi salam ka'abidi wasanin. Orang yang menolak membangkang keimamahan Ali bin Abi Thalib sama dengan penyembah berhala. Ini Pak, abid kan penyembah Pak, abada yang budu abdan abidun, orang yang menyembah. Wasan artinya berhala. Jadi kita nih kalau tidak meyakini keimaman Ali, maksudnya nomor satu setelah Rasul langsung, kita ini oleh mereka disebut penyembah berhala Pak. Ini nyata sekali. Siapa yang dimaksud? Bahkan bukan ahlu sunnah saja, semua. Karena yang mengingkari, yang menolak keimamahan Ali radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW, semua manusia itu disebutnya penyembah berhala, bukan saja kita. Tadi ateis, sekarang penyembah berhala, kan? Semua adalah statusnya itu status yang tidak ada unsur perselisihan pendapat, tetapi semuanya adalah menunjukkan bahwa ini adalah agama. Di sini disebutkan Al-Kulaini lagi dalam kitab Al-Kahfi, katanya Jabir Al-Ju'fi yang mengatakannya, katanya Abu Ja'far mengatakan begini, innama ya'rifu Allahu Azza wa Jal wa ya'buduhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduhu, akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, atau di sini innama yu'rafu Allahu wa ya'buduhu, maksudnya Allah itu akan dikenal, Allah itu akan disembah oleh siapa? Man arafa Allah wa arafa imamahu. Orang yang mengenal Allah dan mengenal imamnya pada waktu itu. Siapa itu? Minna ahlul bait. Yaitu dari kalangan kita katanya orang Syiah. Dari kalangan ahlul bait. Nah, di Indonesia kan sudah ada ahlul bait Indonesia. Berarti kalau konsekuen dengan hadis mereka, Pak, ini kan hadis kalau menurut mereka. Maka katanya adalah bahwa orang yang mengenal Allah dan kemudian menyembah Allah SWT, dan dia adalah tentu mengenal keimaman mereka, itu berarti bagian dari Ahlul Bait. Baik abi maupun ijabi sudah masuk di sini, gitu kan. Wa man la ya'rifillah atau la ya'rifullah azza wa jalla wa la ya'riful imama minna Ahlul Bait. Bahwa siapa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal imam dari kalangan kita Ahlul Bait, fa inna ma ya'rifu wa ya'budu ghairallah, berarti dia sama dengan mengenal dan menyembah selain Allah. Wallahi dullalan, katanya, demi Allah semua mereka itu orang-orang sesat. Jadi orang yang tidak mengenal Ahlul Bait, orang yang tidak mengenal keimaman dari kalangan Ahlul Bait, itu adalah mereka orang-orang sesat. Jadi tolong digarisbawahi orang sekalian, orang sekarang di media ataupun di mana-mana, apabila dengar kalimat sesat, kafir, gitu kan, itu di selalu dilemparkannya itu adalah orang Wahabi, orang ekstremis, orang fundamentalis, kan begitu, Pak. Padahal tolong simak baik-baik, saya hanya membacakan pada sekali. Ini perkataan orang-orang Syiah ini, yang mengatakan muslimin kafir, yang menyatakan muslimin ateis, yang menyatakan muslimin penyembah berhala, yang menyatakan muslimin sesat. Itu kalimat-kalimat seperti itu yang mengatakan siapa? Syiah, Pak. Jadi kaum muslimin karena kurang media, betul tidak? Kurangnya media, akhirnya orang-orang mengenal, mengetahui, mendengar, membaca, melihat dari apa yang mereka lihat. Sementara yang tidak termediakan, yaitu apa yang ada di kantong mereka, betul tidak? Yakni orang-orang Syiah menyatakan bahwa selain Syiah adalah kafir, selain Syiah adalah ateis, selain Syiah adalah sesat, tidak termediakan, kan? Akhirnya disangkanya orang-orang Syiah itu orang-orang baik. Begitu. Oleh karena itu, benar sekali, ini adalah harus kita sadari bersama. Saya menyampaikan ini tentu tidak akan cukup untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, karena itu saya adalah bagian dari menunaikan apa yang wajib bagi saya, dan bukan hanya sekedar di sini, tetapi wahai kaum muslimin, ini adalah pernyataan mereka orang-orang Syiah. Kalau kita tidak percaya, lalu siapa lagi? Orang Syiah aja percaya pada ini, gitu kan. Nah, begitu selanjutnya adalah di sini disebutkan orang yang beribadah pada sekalian, tetapi ibadah itu tidak didasari dengan keimanan kepada Imam 12. Nah, ibadahnya diterima tidak? Kata mereka, ibadahnya tidak akan diterima. Jadi kita sholat tadi isya, gitu kan, zikir, baca Quran, semuanya adalah sia-sia, nol, kosong, bolong, mardudun, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah SWT kalau menurut keyakinan Syiah. Lihat perkataan apa yang diriwayatkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar, dinisbatkan hal ini katanya kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan begini, katanya, lau anna abdan, seandainya ada seorang manusia, abadallaha alfasana, menyembah Allah 1000 tahun. Bayangkan, Pak, 1000 tahun, yang pasti mustahil lah, Pak, ya tidak. Kita umur paling 60-70, betul tidak? Dibanding dengan 1000 tahun, ya tidak ada akan 10 kalinya lebih. Katanya 1000 tahun, ibadah 1000 tahun, la yakbalullahu minhu, Allah tidak akan terima ibadah itu, hatta ya'rifa wilayatana ahlal bait, sehingga dia mengakui kewilayahan, keimamahan kita dari kalangan ahlul bait.